Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم قال نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Qur'anul Karim dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perkara yang paling hina, perkara yang paling buruk adalah perkara yang diadakan oleh umat manusia terkait dengan urusan ibadah. Dan semua perkara tersebut sesat. Dan semua kesesatan mengantarkan ke neraka jahanam. Taib Khafiddin, al-akhwat yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali ya, sudah hampir berapa pekan ya, 3 pekan atau 2 pekan. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya masih dalam kitab yang sama, yakni Ad-Durusul Muhimmah li'amatil Ummah. Ya. Tema-tema penting yang dimana urusan terkait dengan umat manusia. Ya. Tapi kita lanjut kembali. Ya. Kalau tidak salah, mereview sedikit bahasan kita terakhir, yakni kita berbicara tentang landasan ya, dan pokok daripada ajaran Islam. Nah, pokok atau kita sebut dalam sebuah bahasa Arab adalah qawaid, ya, atau kita sebut dengan kaidah yang mendasar ini semua Muslim wajib untuk mengenal. Karena dalam Islam ada sebuah syariat yang tidak boleh kecuali kita kenali dan kita pahami, yang kita sebut dengan qawaid atau landasan pokok ini. Ya. Nah, landasan pokok ini yang kita sebut dalam kajian yang lewat adalah salah satu sebutan beliau tentang makna syahadatain. Ya. Yaitu memahami dan mengerti tentang dua kalimat syahadat. Nah, itu kemarin sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lewat. Sekarang kita akan masuk untuk membuat kalimat syahadatain itu menjadi kuat. Sering saya mencontohkan dan mengibaratkan seperti halnya pohon. Kalau kita lihat sebuah pohon, contohlah misalnya ada dua pohon. Pertama adalah pohon pisang, kedua adalah pohon jati. Mungkin kalau orang melihat pohon pisang begitu cepat, ya. Ketika orang mau manen atau mengambil pisang, tinggal tunggu beberapa bulan mungkin sudah buah. Kita bisa nikmati, kita bisa makan. Tetapi setelah itu pisang itu sirna atau hilang, ya. Dan memang itu sifatnya pohon pisang. Tetapi kalau orang mau manen pohon jati, ya, mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang bahkan 10 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Bahkan ada yang terkadang 50 tahun. Mungkin jadi, bisa jadi 100 tahun, bisa jadi. Semakin lama pohon jati itu kita lihat, maka dia akan semakin kokoh dan akan semakin, kalau dalam dunia bisnis, dijual semakin mahal. Nah, ternyata ada situ ada sebuah faedah yang besar yang bisa kita ambil, bahwa pemahaman untuk memahami kaidah atau dalam kita sebut adalah pondasi ini, semakin kita kenali, semakin kita ilmui, semakin kita dalami, maka akan semakin kokoh keislaman kita, kan begitu? Ya. Nah, di sini ada beberapa hal ya, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Yang pertama beliau menyebut dengan akar yang wajib untuk kita kenali, yakni kita mendalami tentang ilmu-ilmu atau mengenal tentang ilmu yang disebut dengan ilmu syahadatain. Ya. Ini yang beliau sebut bahwa falabudda li'abdi ayya'lamal al-ahad, baik yang disebut seorang muslim, ya, bahwasanya wajib bagi seorang hamba, baik muslim maupun muslimah, untuk senantiasa mengenal, ya, mengenal sebuah ikatan perjanjian yang kita sebut semua rumusan dalam Islam maka wajib ada ilmunya. Nasihat al-Imam Syafi'i ya, rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa terkait dengan urusan din, urusan dunia, beliau menyebut harus menggunakan rumusan ilmu ya. Jadi artinya ketika seseorang mau terjun di dunia ya, artinya mungkin menggeluti ilmu dunia, maka dia juga wajib mengenal ilmu. Maka terus bagaimana ya, dengan ilmu akhirat? Ya sejatinya itu adalah kehidupan kita yang terbaik, kehidupan yang Allah sebut walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan yang jauh lebih baik dan kehidupan yang akan abadi. Ya, maka pastinya ya konsekuensi sebagai seorang muslim untuk mengenal dan mendalami tentang apa? Keislamannya dengan kita mendalami dan mengerti tentang ilmu syahadatain. Bahkan terkait dengan masalah ilmu ini tidak kita ragukan ya. Semakin kualitas ilmu kita terhadap kalimat syahadatain, maka semakin besar kualitas pahalanya. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau memberikan sebuah permisalahan, sebuah contoh ya, bahwa ketika ada seorang yang sholat di garis depan ya, kalau kita sebut mungkin sholat berjamaah, itu kan pahala bagi kita sholat berjamaah. Dalam sebuah hadis Nabi katakan khamsin wa isrin aw sab'a wa isrin, antara 25 sampai 20 derajat. Itu kualitas orang yang berjamaah ya. Apakah sama kualitas pahala ya, bagi mereka yang ketika berada dalam sop yang paling depan, yang tidak kita ragukan bagaimana keutamaan sop yang paling depan. Ketika Nabi sebutkan dalam hadis bahwa khairu shufufir rijali awwaluha, sebaik-baik sop laki-laki itu yang paling depan. Nah, apakah semua sop yang depan ini mendapatkan kualitas yang sama? Maka jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Bisa jadi ya, bisa jadi yang paling pojok yang mungkin berkualitas ya, sampingnya atau belakang imam mungkin lebih atau kurang ya. Bervariasi tergantung bagaimana pemahaman mungkin terkait dengan ilmu memahami tentang keutamaan sop yang paling depan. Makanya ketika Al-Imam Musyafi'i rahimahullah ta'ala beliau pernah mengajukan sebuah pertanyaan ya, pertanyaan yang mungkin di zaman kita ya mungkin hal yang berat ya. Tapi di zaman dulu para salaf terdahulu ini pertanyaan yang sangat ringan ya. Bahkan pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Ya kasusnya apa? Ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada seorang budak perempuan. Dan ternyata budak ini bisa menjawab. Ya. Bahkan kalau kita bicara masalah akademisi gitu ya. Bahwa seorang budak itu kan levelnya mungkin tidak sebagaimana kita. Ya. Ketika ditanya dengan pertanyaan ini maka budak ini tahu. Ya. Maka di zaman Imam Syafi'i juga memberikan sebuah apa, pertanyaan yang sama dengan pertanyaan Nabi ketika diajukan kepada budak perempuan ini, yaitu pertanyaan Aina Allah, ya, di mana Allah? Ya pasti kita tahu dalam hadis itu seorang budak mengatakan fis sama titik. Seketika mengatakan Allah ada di langit, maka Allah, ya, maka Nabi kita Muhammad SAW membebaskan budak tersebut. Nah, ketika Imam Syafi'i kemudian mengajukan pertanyaan kepada muridnya, ada empat muridnya yang ditanya tentang pertanyaan yang sama, yaitu Aina Allah, di mana Allah? Ya, di sini mulai beragam ya. Beragam artinya menjawabnya mulai beragam. Yang pertama mengatakan ya ana akhaf, saya takut membicarakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin bagi kita orang yang mendengar, wah ini jawaban yang bagus ya. Dia mengatakan ana akhaf, saya takut ya. Yang kedua mengatakan la adri. Ya, enggak tahu, mending diem ya. Yang ketiga mengatakan fis sama titik. Yang keempat mengatakan fis sama bil adillah. Orang yang keempat mengatakan Allah di langit diikuti dengan dalil-dalilnya. Ada dalil Al-Qur'an, dari As-Sunnah ya. Maka otomatis kalau dari empat orang ini pertama dan kedua sudah ya, sudah gugur ya. Sudah tidak teranggap ya. Tapi yang kedua tiga dan empat ini betul. Tetapi kata Imam Syafi'i, orang yang terakhir kualitasnya berbeda dengan orang yang ketiga. Di sini di mana letaknya? Al-ilmu ya, al-ilmu. Maka kita kadang mungkin ngerti tentang sebuah istinbat ya, atau sebuah hukum, tetapi ketika kemudian ditanya mana landasannya misalnya begitu ya, mana hukumnya, dalilnya, mungkin kita baru mencari ya. Berbeda dengan orang yang ketika dia ditanya langsung ya mungkin pas kebetulan tahu ya, dia jawab. Ini tentang ilmu ya, tentang ilmu. Ya, makanya ketika kemudian Allah katakan, ini juga sebuah penekanan ya, bahwa pentingnya juga kita bergerak, berbicara, bahkan kita berbuat, itu memang landasannya paling utama ya ini ya, ya ilmu ini. Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun ya. Janganlah sekali-kali berbicara tanpa ada sebuah pengetahuan, tanpa ada dasar ilmunya ya. Semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita tadi katakan bahwa syahadatain ini yang senantiasa kokoh ya. Manakala akar yang pertama kita miliki ini tentang ilmu ya. Nah, kita lihat di zaman kita ya, di fenomena di lapangan ya, atau kejadian-kejadian yang kita jumpai khususnya di masyarakat secara umum, mereka paham tentang kalimat syahadatain artinya ya. Secara umum semua kaum muslimin tahu. Siapa yang enggak tahu coba arti daripada kalimat syahadatain, walaupun secara pemaknaan dan arti terkadang ya berbeda ya. Tetapi secara umum tahu apa yang terkandung dalam kalimat itu. Nah, ketika kemudian terjun di lapangan kita jumpai ada seseorang yang ada yang cenderung ya bertolak belakang dengan makna kalimat itu, ada yang mengamalkan tapi belum sempurna, ada yang mengamalkan dengan sempurna. Maka ini kembali lagi bahwa akar permasalahan adalah al-ilmu ya. Ya ini apa? Pengetahuan tentang kalimat syahadatain ya. Maka dalam konsep itu ada sebuah pokok masalah ya. Kemudian ada sebuah cabang-cabang masalah. Ya, saya sering menyebut dalam, kalau saya di dunia pendidikan nyebutnya anak biasanya kalau di sekolah tidak kerasan ya. Itu dia akan mencari sebuah alasan untuk bagaimana biar keluar dari sekolah itu. Digali-gali-gali gitu kan. Ternyata akar masalahnya dia tidak kerasan. Jadi akar masalahnya, pokok masalahnya itu dia tidak kerasan di sekolah itu. Sehingga dia mencari sebuah mungkin kesalahan, mungkin sebuah kasus, mungkin sebuah ya, perbuatan yang kemudian dia mendapat sanksi, kemudian dikeluarkan. Ya kan ada sebuah pokok, ya, ada sebuah akar masalah yang perlu kita tahu. Nah, ternyata semua itu akar masalah goncang atau mungkin kita sebut dengan tidak stabilnya kalimat syahadatain yang dimiliki seorang muslim, pengetahuan tentang kalimat itu mungkin tidak sempurna atau belum sempurna ya. Ini yang pertama. Oleh karena beliau menyebutnya bahwa faqad dzakarallahu taala fi hadhil ayah. Jadi Allah menyebut dalam sebuah ayat yang terdapat dalam surat Al-Imran terkait dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga mereka para malaikat dan bahkan mereka yang disebut dengan orang-orang yang berilmu. Jadi ada sebuah kalimat yang disebut dengan ya, kalau kita sebut ada Allah saksi di sana, kemudian para malaikat di sana, bahkan kemudian orang-orang yang berilmu ya. Ini tentang keutamaan mereka, orang-orang yang mengenal tentang Allah dengan ilmu. Ya, mengenal Allah dengan ilmu. Wa ulul ilmi di sini dalam kalimat surat Al-Imran ya, ayat 52 sampai 53 ada kalimat ulul ilm ya. Mereka orang-orang yang punya ilmu. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menyebut tentang, begitu juga disebutkan oleh Ibnu Saimin ya, ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini dalam syarah Usul Thalasa ya, beliau menyebut bahwa kalimat ulul ilmi tercakup di situ adalah para nabi dan para rasul. Karena memang kita tidak ragukan dan tidak kita ingkari bahwa mereka orang-orang yang berilmu ya, mereka dulu itu para nabi dan para rasul. Terus siapa? Ya, dalam hadis Nabi katakan bahwasanya para nabi mewariskan ilmu kepada para ulama. Ya, otomatis di bawah mereka. Para nabi, para rasul, orang-orang yang berilmu, para ulama dan bawah dan seterusnya. Ya. Jadi mereka dalam cakupan yang sama disebut oleh Allah dalam sebutan ulul ilm. Ya. Maka berarti ini keistimewaan. Ya, keistimewaan bagi seorang yang senantiasa kemudian memahami akan kalimat syahadatain dengan ilmu. Falaisa ya, dan tidak cukup seorang muslim itu min nutqi bihadza syahadatain. Tidak cukup cuma sekedar apa ya, ucapan dalam perkataannya saja ya. Tetapi tidak ada amalia dalam perbuatannya. Makanya iman ya, kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama dalam kitabul akidah, definisi iman ya memang secara bahasa artinya percaya, betul ya. Seperti kita katakan kalau bicara masalah iman dengan konteks bahasa ya, bisa jadi orang kafir dia punya iman dalam definisi bahasa karena dia percaya misalnya. Tetapi kalau dalam konteks istilah, dalam konteks syariah, maka iman tidak semua orang punya iman, karena iman itu harus memiliki konsekuensi yang jelas. Di situ definisinya adalah memang qaulu bil lisan, ucapan dalam lisan kita, ya. Kemudian bagaimana keyakinan dalam hati, ya. Jadi ini kan perlu ilmu, ya. Makanya kalau mungkin ada orang beriman tapi cuma lisan, mungkin kategorinya, mungkin waktu di zaman Nabi juga ada tipe-tipe orang seperti ini. Bagaimana kita lihat kisah ketika Ka'bah, ya, tidak dihancurkan oleh kelompok yang bergajah, ya, yang disebut dalam sebuah riwayat adalah Abraha. Maka di sana Abu Thalib, ya, yang kita sebut adalah pemimpin kaum Quraisy, yang mungkin lebih pasnya adalah pemimpin Makkah waktu itu, percaya bahwasanya pelindung dan penjaga Ka'bah itu ada. Buktinya apa? Ketika hendak diserang atau dihancurkan, maka Abu Thalib dan teman-temannya ini, mereka pergi ke wadin, ya, pergi ke sebuah lembah, mereka pergi ke sebuah pegunungan dalam rangka untuk menyelamatkan diri. Nah, ketika ditanya, karena Ka'bah itu memang kebanggaan orang Makkah secara global, ya, baik yang beriman bahkan orang-orang kafir dulu punya kebanggaan yang besar terhadap Ka'bah, ya. Ternyata mereka mengatakan, ya, saya akan menjaga gunam saya, ya, kata Abu Thalib, sedangkan Ka'bah ada yang menjaganya. Ini kan sebuah keyakinan, ya, sebuah iman secara bahasa, karena dia percaya kalau Ka'bah ada yang menjaga. Jadi sangat banyak persaksian orang-orang kufar, ya, bahkan Allah berikan dalam beberapa tempat Al-Quran, ketika mereka dalam kondisi safar, ya, bepergian, maka dengan jelas mereka mengatakan, ketika Allah selamatkan faqad najainahu minal bar, ya, atau minal bahri, ketika kami selamatkan mereka dari perjalanan laut, ya, di sebelumnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, artinya mereka sangat mengimani yang memberikan keselamatan itu Allah. Tetapi ketika diselamatkan idhum yusrik, mereka kembali musyrik kembali, ya. Maka ini secara definisi bahasa kita katakan mereka ada iman, ada percaya. Tetapi apakah iman-iman seperti ini masukkan mereka ke dalam syariat atau ke dalam Islam? Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak. Buktinya apa? Buktinya mereka adalah orang-orang kafir, ya. Nah, maka syarat yang tadi kita sebutkan secara istilah, yakni dengan kita qaulu bil lisan, kemudian kita meyakini dalam hati, yang ketiga ini juga penting, bahwasanya kita buktikan dengan arkan, ya. Kita buktikan bagaimana perbuatan anggota tubuh kita, ya. Kalau yang disebut dengan sami'na wa ato'na, itu bisa kita sebut dalam bentuk definisi iman lah. Kita dengar dan kita taat, ya. Taib. Ya, itu yang pertama. Jadi membuat fondasi, ya, yang harus kita miliki pertama adalah al-ilm, ya, al-ilm. Kemudian yang kedua, qafillah wal khat yang dirahmati Allah taala, ya. Fondasi yang kedua yang harus kita miliki, ya. Ya, kalau saya nyebutnya kemarin kalau tidak salah itu seperti kita mau bangun apa? Bangunan gitu, ya. Kemudian fondasinya ini kan campuran dari materi-materi yang mungkin kita sebut ada air, ada semen, ada kerikil, ada batu, ya, dan lain sebagainya itu. Kalau orang yang tahu persis tentang bangunan, ya, kalau misalnya mau bangun tingkat 2 itu kan pasti berbeda dengan tingkat 5, ya. Orang mau bangun tingkat 5 ya pasti berbeda dengan tingkat 10, kan gitu. Dia harus bisa mengukur ketinggian atau bangunan itu, ya, disitulah kebutuhan pondasi yang harus disiapkan. Nah, kalau kita seorang muslim perjalanan kita tidak tahu sampai kapan, karena layak alamu, ya, al-maut, tidak ada yang tahu kematian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita miliki, ya, racikan atau pondasi yang kedua dengan sebutan al-yakin. Ya. Sifat seorang muslim ini memang yakin menjadi landasan. Bahkan kalau kita bicara masalah ijtihad para ulama saja, ya, ketika mereka memiliki ijtihad, mereka memiliki sebuah pemikiran yang itu muncul dari ijtihadnya setelah mengumpulkan data-data yang ada, maka Nabi menjelaskan dan mereka mendapatkan dua pahala, ya, mendapatkan dua pahala. Ya. Kalau seandainya betul dapat dua pahala, kalau seandainya salah mereka dapat satu pahala. Ini kan sebuah keyakinan, ya, sebuah keyakinan. Makanya dengan yakin itu terkadang banyak orang yang berani mati karena sebuah iktikad, ya kan? Sebuah keyakinan. Ya. Bahkan ada orang yang kemudian berani membunuh di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebuah keyakinan. bermodalkan keyakinan itu mereka berani membunuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja seorang sahabat ya yang termasuk di antara khulafaur rasyidin yang dibunuh ya dengan sebuah i'tiqad dan keyakinan yang sesat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau dibunuh dengan seseorang ya yang meyakini dengan adanya argumen Al-Qur'an ya, yang dianggap Ali itu murtad ya. Nah, ini kan luar biasa ya. Berangkat dari keyakinan ternyata memunculkan sebuah apa? Peperangan, permusuhan dan lain sebagainya. Nah, kalau keyakinan ini tidak kita bangun dalam ideologi atau keyakinan yang benar, ini yang disebut dengan rusaknya zaman ya. Jadi kalau sampai kemudian keyakinan itu dibangun di atas kesesatan, keyakinan dibangun di atas kemunafikan, bahkan di atas ya kepentingan duniawi, ya udah. Ini yang kemudian membuat huru-hara rusaknya dunia dan agama. Ya. Kisah Ali bin Abi Thalib ini luar biasa. Siapa yang enggak kenal dalam sejarah yang namanya ya Al-Mikhyar, Al-Khimyar ya. Al-Mujab Al-Khimyar, seorang tokoh yang bahasa dalam sejarah ini termasuk legendaris ya. Siapa yang enggak kenal nama ini? Bahkan semua sejarah mencatat bahwasanya orang ini ketika hendak membunuh Ali bin Abi Thalib menggunakan sebuah dalil Al-Qur'an. Dalil yang pertama dipakai dengan sebutan inil hukmu ila lillah ya. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya dipakai penggalannya digunakan untuk apa? Menusuk kaum muslimin atau seorang sahabat. Juga berdalil dengan kuat mengatakan wa minan nas yasri ya. Ada sebagian manusia yang dia menjual dirinya mardhatillah untuk menghadapkan atau mengharapkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud apa? Membunuh ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya. Nah, ternyata yakin itu memang ya perlu dibangun di atas hal yang benar. Nah, di sini juga pentingnya kita munculkan yakin. Kenapa? Karena beliau menyebut fala taqbalu syahadatu tauhid minal abdi. Karena tidak akan diterima persaksian syahadat seorang hamba manakala tidak ada muncul rasa keyakinan ini, ya. Sampai masalah misalnya ragu saja, ya. Jadi bahkan disebutkan li'an nasyak yang kusul iman. Jadi sifat ragu itu bisa mengurangi kualitas iman. Ya, ragu kan bertingkat ya. Ada yang ragunya total, ada yang ragu tapi ya agak-agak yakin, ada yang ragu-ragu, kadang-kadang yakin. Ini disebut oleh beliau li'anna syak, karena yang namanya keraguan yang kusul iman itu bisa menghilangkan iman, bukan cuma yang kus, ya. Jadi dalam bahasa ada yang kus, ada yang kut, ada yang disebut dengan mengurangi, ada yang disebut dengan hilang. Berarti bisa jadi orang yang memiliki sifat ragu, ya, itu hilang imannya. Bisa hilang imannya. Ya. Nah, kita bicara masalah fikih ya. Kita bicara masalah fikih. Kalau kita bicara fikih, misalnya kita sholat, itu ada sebuah hukum. Kita misalnya kondisinya ragu ya, syak gitu ya. Misalnya sholat apa ya, sholat maghrib misalnya. Kita sholat maghrib nih. Ya. Kita antara sholat tadi dua rokaat kah atau satu rokaat misalnya, diinget-inget bener gitu ya, ini bener-bener ragu ya, satu atau kedua, kok kemudian muncul di keyakinan kita oh tiga, nah gitu ya, oh, biar cepet, tapi enggak, ini bener-bener yakin antara tadi dua atau satu ternyata yakinnya tiga, apa yang kita lakukan? Salam ya, salam dan selesai. Hanya ketika di akhir kita sujud sahwi. Tapi jangan salah ini kemudian pakai ilmu yakin lo ya. Tentang kemudian memang yakin bagian daripada untuk sebuah apa ya? Pegangan dalam fikih, yakin menjadi modal utama, ya. Yakin menjadi sebuah modal utama. Maka di situ kemudian sujud sahwi, ya. Walaupun seandainya tadi misalnya salat maghrib antara 1 dan 2 misalnya kok yakinnya 3, kok ternyata baru 1. Berarti kan otomatis duanya kemana? Ya nggak tahu, namanya juga apa ragu ya kan? Ya udah, kalau yakinnya tiga maka selesai dan sujud sahwi. Ya, maka ini dalam fikih, ya dalam fikih. Makanya dalam fikih itu kalau kita bicara fikih, ya itu luasnya wah dan nggak ada habisnya, ya. Makanya sekarang muncul banyak fikih, ada yang namanya fikih kontemporer ya kan. Memang dilihat dari tatawuruz zaman, dilihat dengan perkembangannya zaman, itu fikih bisa berkembang dan berubah. Ya, asal tidak masalah kemudian apa? Pokok dalam fikih itu sendiri. Tapi kalau masih furu' ya, maka para ulama fikih kemudian bisa Kembang. Tep, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.